Cinta beda agama. Selamat mendengar. Lima tahun hasian dan berarti holoki. Lima tahun di sidang saudari. Puluh dorong kami mana di Korawito Lagoho dan martinggal hata siang HP Huroki Anda Tuhan Sahatahasia HP Dang Maroka Paudo Hato HP Sararo Walusu Tuho Dang mungkin kita hidup bersama sayang karena cinta beda agama. Lima tahun hasian dan merarti holoki. Lima tahun di sidang saudari. Tumpuluh dorong kami merari korawito. Laudoho, Kang Mar tinggal hatahasia. HP, Huroki Anda itu menang. Mar meyang-meyang kita naik kondo sahatahasia. Maroka Paudo Hato HP Sararo Walusu Tuho. Gak mungkin kita hidup bersama sayang karena cinta beda agama. HP Huroki Anda itu menang. Mermeyang-meyang kita. Gak mungkin kita hidup bersama sayang karena cinta beda agama. Karena cinta beragama. Sarah Maulina, thank you. Ini kisah dari perjalanan cinta 5 tahun beda agama yang kandas di tengah jalan.